Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din para talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha pada mujallad ats-tsalits jilid yang ketiga. Nah, dan malam ini kita memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-24. Nah, ya, kita mulai. Seperti biasa kita baca bareng. Ad-Darsur Rabi'u wal Ishrun. Pelajaran yang ke-24. Nah, di situ ada al-adad, artinya bilangan. Yang sebelah kanan untuk mudzakkar, yang sebelah kiri untuk muannas. Kita baca 1 sampai 10 untuk mudzakkar, setelah itu 1 sampai 10 untuk muannas, sambil berusaha untuk memperhatikan perbedaannya. Gitu ya. Nah. Talibun wahidun. Talibani tsnani. Salasatu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. Nah, itu untuk mudzakkar. Sekarang untuk muannas. Talibatun wahidatun. Talibatanisnatani. Salasu talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. Sab'u talibatin. Thamani talibatin. Tis'u talibatin. Ashru talibatin. Nah, sekarang dibaca bareng antum semua dengan nutup buku. 1 sampai 10 untuk mudzakkar, lalu 1 sampai 10 untuk muannas yang talibun dan talibatun makanya. Ya, dimulai. Dimulai, lihat jari ana ya. Kalau ini berarti satu gitu. Ya, mulai. Salah satu tulabin. Sittatu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Nah, sekarang yang muannasnya, talibatun sekarang ya. Ya, baca. Salafu talibatin. Itu ya, 1 sampai 10. Nah, sekarang masuk ke 11. Nah, kesimpulannya 1 sampai 10 bilangan 1 dan 2 sama. Ya enggak? Tolibun wahidun toliban ithnani sama. Tolibun wahidun 1 siswa, toliban ithnani 2 siswa. Wahidunnya di situ sebagai sifat untuk penegas saja. Kalau kita baca tolibun saja itu sudah bisa dimaklumi artinya apa? Tolibun artinya seorang siswa. Maksudnya sudah bisa dimengerti ketika ucapan itu kita ucap dengan tolibun artinya seorang siswa. Ketika dikasih wahidun untuk memperkuat, nah untuk menegaskan kedudukannya sifat, tolibun wahidun siswa yang satu, atau diartikan seorang siswa. Sama juga yang isnaninya. Nah, berarti 1 dan 2 sama. Bedanya pada 3 sampai 10. Salah satu ada tak marbutonya yang untuk mudakar. Sampai asharatu ada tak marbutonya. Kemudian untuk yang belakang yang mudhof ilai 6 yaitu isim mudakar yang dibikin jamak. Jamak ya. Talibun jamaknya tulabun. Dibikin mudhof ilai menjadi tulabin. Salah satu tulabin. Nah, berarti yang muannas bilangannya yang belakangnya mudakar. Mudakar dalam bentuk jamak. Lawannya yang muannas thalathu. Tak marbutanya dibuang. Tak marbutanya dibuang. Artinya apa? Bilangan ini tidak ada tanda marbutanya, tidak ada tanda muannasnya. Atau kita ucap bilangannya mudakar. Thalathu. Yang mudhof ilainya muannas. Muannasnya berupa jamak muannas salim, talibatin. Dibikin jamak. Nah. Yang jadi ukuran adalah mufradnya, bukan pada jamak muannas salimnya tapi mufradnya. Mufradnya talibatin, apa talibatin mufradnya? Mufradnya adalah talibatun. Yang talibat yang jamak muannas salim talibatun, mufradnya talibatun. Nah, itu yang jadi ukuran. Kenapa? Karena nanti ada isim yang mudhakar dibikin jamak muannas salim seperti riyalun. Riyalun mudhakar. Jamaknya menjadi apa? Riyalatun kan? Nah, makanya apa berarti? Salah satu atau salasu. Makanya berarti salah satu atau salasu riyalatin. Ingat enggak? Udah ada pelajaran dulu. Kembali ke mufradnya. Mufradnya riyalun ada mufradnya. Ada tak marbutah enggak? Enggak ada. Berarti ketika dibikin 3 sampai 10, ngelihat kepada mufradnya. Mufradnya ada muzakkar. Maka kita ucap salah satu riyalatin. Terkumpul 2 tak di situ. Terkumpul 2 tak, ya, tapi yang jadi ukuran pada mufradnya, ya, karena riyalatun di situ asalnya adalah riyal, mudakar asalnya. Mufradnya yang dilihat, bukan muannasnya. Seperti hamamun itu kamar mandi, jamaknya hamamatun, dibikin jamak muannas salim, jamaknya. 3 kamar mandi, salah satu hammamatin. Ya, kenapa? Karena mufradnya dia itu dari mudzakkar. Hamamun wahidun, hamaman itsnani. Salah satu hammamatin. Nah, itu. 6. Barakallahu fikum. Kalau ada jamaknya bukan jamak muannas salim, jamak taksir, ya, maksudnya kalau jamaknya di situ bukan jamak, kalau ada isim yang jamaknya memiliki 2 jamak, jamak taksir sama jamak mudzakkar salim misalkan, pakai yang jamak taksirnya. Seperti talibun, jamaknya ada 2, bisa talibuna, jamak mudzakkar salim kan, bisa juga tulabun, jamak taksir, yang dipakai di sini jamak taksir, salah satu tulabin. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan yang 11 sekarang. Ahada asyara taliban. Isna asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Ishruna taliban. Tis'ata asyara taliban. Ishruna taliban. Nah, itu 11 sampai 20 untuk yang mudzakkar, yang mu'anas sekarang. Antum baca bareng. Yang mu'anas, salasa asyrota, salasa. Nah, terus. Nah, santum. Perhatikan. Bilangan 11 dan 12 sama. Dari depan, tengah, dan belakang sama semua. Maksud apa? Maksud samanya. Maksudnya mencocoki dari sisi mu'anas dan mudzakarnya. Ahada mudzakar, asyara mudzakar, taliban mudzakar. Iya kan? Sama semua. Yang 12 juga sama. Isna mudzakar, asyara mudzakar, taliban mudzakar. Nah. Demikian juga yang mu'anas, ihda. Mu'anas bukan? Mu'anas. Asyrota, mu'anas bukan? Mu'anas. Ihda mu'anas tandanya apa? Alif maksura, alif yang bengkok itu tandanya. Asyrota mu'anas tandanya apa? Tak marbuto. Talibatan mu'anas tandanya apa? Tak marbuto. Nah, berarti mu'anas semua kan? Demikian juga yang 12. Isnata asyrota talibatan. Sama, mu'anas semua. Berarti 11 dan 12 mencocoki semua. Seperti 1 dan 2 mencocoki semua. Gitu ya. Itu kaidahnya. Yang 13 sampai 2 sampai 19. 6. Yang depan menyelisihi. Kata yang depan menyelisihi. Ketika yang dihitung adalah mudzakkar, kata yang depan dia mu'anas. Ketika yang dihitung itu mu'anas, kata yang di depan dia mudzakkar. Gitu ya. Contohnya misalkan di sini kita menghitung taliban. Taliban, talibun mudzakkar atau mu'anas? Mudzakkar kan? Nah, di sini bilangannya thalathata asyara taliban. Thalathata, mu'anas atau mudzakkar? Mu'anas. Asyara mudzakkar, taliban. Nah, berarti yang mencocok, yang apa namanya, yang kata yang pertama menyelisihi, kata yang kedua mencocoki. Kata yang kedua itu asyara, mencocoki dengan yang dihitung, asyara taliban. Nah, lihat sampingnya, salasa asyrota talibatan. Salasa menyelisihi enggak? Menyelisihi. Yang dihitung talibatan, mu'annas, salasanya mudzakkar. Tapi yang tengah, asyrota mencocoki. Asyrota talibatan, cocok enggak? Nah, cocok kan? Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Berarti untuk 13 sampai 19, kata yang pertama menyelisihi, kata yang kedua mencocoki. Mencocoki apa? Yang dihitung. Menyelisihi atau mencocoki yang dihitung maksudnya. Nah, sekarang masuk ke 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70, sampai 90, ini tidak pengaruh. Baik yang dihitung mudzakkar ataupun mu'anas, bilangannya sama. Nah, bedanya ketika marfu' sama mansub dan majrur saja. Marfu' tandanya wawu, kalau mansub atau majrur tandanya apa? Ya, isruna atau isrina. Baik yang dihitung mu'anas ataupun mudzakkar, isruna taliban, isruna talibatan, thalathuna taliban, thalathuna talibatan, arba'una taliban, arba'una talibatan, khomsuna taliban, khomsuna talibatan, terus sampai tis'una. Berarti enggak pengaruh kan? Nah, yang 21 sampai yang apa sekarang? 31 sampai 39 sama dengan 21 sampai 29. 21 29 belum dibahas ya. Sekarang 2129 ini nanti berlaku untuk 3139, 4149 sampai 9199. Nah, itu ya. Ini kaidah dari 1 sampai 100 berarti. Sampai 99. 6, kita baca. Wahidun wa isruna taliban. Isnani wa isruna taliban. Salasatun wa isruna taliban. Arba'atun wa isruna taliban. Khamsatun wa isruna taliban. Sitatun wa isruna taliban. Sab'atun wa isruna taliban. Thamaniyatun wa isruna taliban. Tis'atun wa isruna taliban. Salasuna taliban. Baca yang 21 Mu'anas. Baca bareng. Nam, barakallahu fikum. Ahsantum. Nam, perhatikan perbedaannya. Perbedaannya pada 21 dan 22. Itu ya. Di mana letak perbedaannya? Di kata yang pertama. Kalau kata yang kedua enggak pengaruh. Sama semua, baik mudzakkar ataupun muannas. Iya kan? Iya, kata yang kedua isruna sama semua baik mudzakkar ataupun muannas. Bedanya pada kata yang depan. 21 dan 22 mencocoki yang dihitung. Contohnya yang dihitung di situ taliban. Wahidun mudzakkar, taliban mudzakkar. Iya enggak? Isnani mudzakkar, taliban mudzakkar. Berbeda dengan muannas. Ihda muannas, talibatan juga muannas. Isnatani muannas, talibatan juga muannas. Nah. Yang 23 sampai 29 6 bilangan yang pertama menyelisihi. Menyelisihi yang dihitung. Sama seperti 13 sampai 19. Sama ya. Bedanya kalau belasan, bilangan yang kedua mencocoki yang dihitung. Kalau ini apa, bukan bilangan, kata. Kata yang kedua mencocoki yang dihitung kan. Kalau 13 sampai 19. Ya enggak? Asyara taliban atau asyrata talibatan. Kalau 23 sampai 29 atau 33 sampai 39 dan seterusnya. 6. Yang tengah enggak pengaruh, sama semua. 6 ataupun yang depan menyelisihi. Yang depan menyelisihi. Kalau yang dihitung mudzakkar, yang depannya muannas. Salah satun wa isruna taliban. Salah satun bentuknya apa? Muannas, ada ta marbutonya. Arbaun wa isruna talibatan. Arbaun bentuknya apa? Muannas tanpa ta marbuto. Afan, bentuknya mudzakkar, arbaun tanpa ta marbuto. Iya kan? Nah. Sekarang masuk ke mi'ah, 100. Mi'atun. Nah, mi'atun itu 100 ya. Ada enggak di situ mi'atun? Kita baca untuk lanjutan dulu bilangannya. Salasuna taliban. Salasuna talibatan. Arba'una taliban. Arba'una talibatan. Khamsuna taliban. Khamsuna talibatan. Situna taliban. Situna talibatan. Sab'una taliban. Sab'una talibatan. Samanuna taliban. Samanuna talibatan. Tis'una taliban. Tis'una talibatan. 6. Sudah lewat penjelasannya. Sekarang masuk ke mi'ah. Mi'atu talibin. Mi'atu talibatin. 6. Untuk mi'ah 100. 6. Untuk yang dihitung mudzakkar dan muannas bentuknya sama, mi'ah. Baik yang dihitung mudzakkar ataupun muannas. Dan yang dihitung sebagai mudhof ilai, yang dihitung sebagai apa? Mudhofun ilai. Mi'atu talibin, mi'ah mudhof talibin mudhofun ilai, artinya 100 siswa. Mi'atu talibatin, 100 siswi. Nah, satu sampai bentar, lihat yang satu itu, satu dan dua. Kalau itu berdiri sendiri ya, talibun talibani, berdiri sendiri kan. Yang di belakang wahidun dan isnani itu sebagai sifat saja. Kalau yang 3 sampai 10 yang dihitung bentuknya mudhof ilai. Salah satu tulabin, mudhof ilai bukan? Mudhof ilai, salah satu mudhof, tulabin mudhofun ilai. 11 sampai 99 yang dihitung bentuknya mansub sebagai tamyiz. Iya enggak? Taliban, Anda lihat tamyiz, sebagai tamyiz. Perhatikan lagi, 1 talibun, pakainya isim mufrad. 2 talibani, isim mufanna. Iya kan? Iya kan? 3 sampai 10 bentuknya jamak. Tulabun. Labun, hanya dirinci 3 4 5 6. Kan gitu. Yang 11 bentuknya mufrad semua sampai 99. Mufrad kan? Mufrad namun mansub sebagai apa? Sebagai tamyiz. Ahada asyara taliban, ihda asyrata taliban. Talibatan. Salasuna taliban, salasuna talibatan. Mansub ya, sebagai apa? Tamyiz. Nah, kedudukan dalam i'rab disebut tamyiz. Yang 100, nah 100 ini mudhofun ilai. Seperti yang terjadi pada 3 sampai 10 mudhof ilai. Bedanya apa? 3 sampai 10 menggunakan jamak. Kalau mi'ah menggunakan mufrad bedanya. Nah, ingat-ingat ini kaidahnya. Mi'ah bentuknya mufrad. Mi'atu talibin. Jangan mi'atu tulabin. Salah. Nah. Mi'ah, mi'atu talibin. Kalau 200 mi'atani talibin atau talibatin. Apa? Mi'atani namun nunnya dibuang. Mi'atani ditambah talibin. Mi'atani ditambah talibun, afan. Mi'atani ditambah talibun atau mi'atani ditambah talibatun menjadi mi'a talibin atau mi'ata talibatin. Nah, nunnya dibuang. Asalnya apa? Mi'atani. Baik untuk mudzakkar atau muannas mengucapnya satu. Mi'atani, gitu ya. Mi'atani. Cuman ketika mudhof ilai, mudhof ilai ini maksudnya kepada yang dihitung. Nunnya dibuang. Mi'ata talibin. Mi'ata talibatin. Ada enggak 200 di situ? Ada. Ah, lihat 200 itu. Mi'atani di halaman 146, 146. Maksudnya kita pahamkan dulu yang ratusan ya. 100, 200 sampai 900 kita pahamkan. Mi'atani artinya 200. Sekarang dimudhofkan kepada yang dihitung. Mi'ata talibin atau mi'ata talibatin. Nunnya dibuang. Seperti kita mengucap isnani dan asyara. Isna asyara taliban. Asalnya apa? Isnani asyara taliban. Isnatani asyrata talibatan. Nanti tuh. Asalnya isnatani. Namun dibuang nunnya. Isnata asyrata talibatan. Ini juga sama nunnya dibuang. Yang tadinya mi'atani menjadi mi'ata. Mi'ata talibin. Mi'ata talibatin. Nah. Sekarang lihat ke 300 sampai 900. Yang gampang dulu nih. 100 sudah ngerti ya. Mi'atu talibin. 200 mi'ata talibin. Yang dihitung boleh mudzakkar boleh muannas. Yang 300 sampai 900. Nah. Memakainya bilangannya mufrad. Salasu. Lihat. Salasu arba'u khamsu. Ya enggak? Salasu. Bukan salah satu. Bukan. Tapi salasu arba'u khamsu. Situ sab'u. Nah gitu. Samani tis'u. Baru dikasih mi'ah belakangnya. Salasu mi'atin. Mudhof ilai. Arba'u mi'atin. Arba'u mi'atin. Khamsu mi'atin. Ini kalau enggak di mudhof ilai ya. Kalau selesai sampai di situ kita ngucap salasu mi'atin. Artinya 300. Kalau mau dimudhof ilaih kan berarti salasu mi'ati talibin. Salasu mudhof mi'ati mudhof ilaih wa huwa mudhof talibin mudhofun ilaih. Kalau enggak ada yang dihitung, kita ngucap cuma 300. Bagaimana ngucapnya? Salasu mi'atin. Ditanwin. Tapi kalau disebut yang dihitung misalkan siswa, berarti kita ngucap salasu mi'ati tolibin. Salasu mi'ati tolibin. Itu harokatnya ya. Kalau yang dihitung enggak disebut, kita ngucap salasu mi'atin. Kalau disebut yang dihitung, kita ucap salasu mi'ati tolibin. Salasu mi'ati tolibatin. Baik mudzakkar ataupun mu'anas, sama. Baik yang dihitung mudzakkar atau mu'anas, bilangannya sama. Nah, tidak boleh dibikin mu'anas. Bilangan yang depan tidak boleh dibikin mu'anas. Tidak boleh diucap salah satu mi'ati. Mi'atin, arba'atu mi'atin, khomsatu mi'atin, enggak boleh. Tetap satu bentuk, apa bentuknya? Mudzakkar, apa itu? Salasu mi'atin, arba'u mi'atin, khomsu mi'atin, situ mi'atin, sab'u mi'atin, samani mi'atin, enam, tis'u mi'atin, baru alfu, setelah itu alfu, seribu. Nah, untuk mengingat supaya enggak keliru, antum perhatikan, mi'ah itu mu'anas atau mudakar mi'ah? Mi'atun, mudakar atau mu'anas? Mu'anas, berarti bilangannya dibikin mudakar. Karena harus berlawanan. Nah, iya kan? Gampang ingat-ingatnya. Mi'ah itu mu'anas, berarti bilangannya mudakar. Nanti ini juga berlaku untuk seribu. Ya, untuk seribu. Alfu talibin, alfani. Alfu talibin, artinya seribu siswa. Alfani, 2000. Kalau alfani di mudhof ilaih, nunnya dibuang menjadi apa? Alfa talibin atau talibatin. Nah, lihat. Alfu mudzakkar atau mu'anas? Mudzakkar. Nah, ketika 3000 sampai 10000, 6, dibikin mu'anas bilangannya. Salah satu, arba'atu, khomsatu, sitatu, sab'atu. Nah, gitu kan? Baru setelah itu dimudhofkan kepada jamaknya alfun. Apa jamaknya alfun? Alaf, alafun. Jamaknya alfun adalah alafun. Namun alafun di sini mudhof ilaih, maka dibaca majrur. Dibaca majrur. Menjadi apa? Thalathatu alafin, arba'atu alafin, khamsatu alafin, sittatu alafin, sab'atu alafin, tsamaniyatu alafin, tis'atu alafin, asharatu alafin. Berarti bilangan yang depan makanya mudzakkar atau mu'anas? Mu'anas. Kenapa? Karena alaf adalah mudzakkar. Nah, itu aja supaya untuk mengingat, karena alaf adalah mudzakkar. Bedanya kalau 100 sampai 900 atau 300 sampai 900, mi'anya tetap mufrad. Iya enggak? Salasu mi'atin mufrad kan? Kalau alaf dibikin jamak. Salah satu alafin. Jangan ngucap salah satu alfin. Itu salah. Salah satu alfin salah. Beda berarti. Kalau 100 tetap mufrad kan? Salasu mi'atin artinya apa? 300. Kalau ribuan dibikin jamak ketika apa? Mudhof kepada 3 sampai seterusnya. Salah satu alafin. Nah, ini kalau yang dihitung enggak disebut, kita ngucap salah satu alafin. Kalau yang dihitung disebut, berarti jangan dibaca tanwin. Kita baca salah satu alafi talibin. Salah satu alafi talibin. Salah satu mudhof alafi mudhofun ilai wa huwa mudhof talibin mudhofun ilai. Nah, ini kaidah sampai 10000 berarti yang antum dapatkan. 10000. Nah, baru nanti yang 10000 sampai 40000 di situ ada kan? Nah, kembalinya ke yang telah lewat. Oh ya, 400.000 bukan 40.000. Sampai titiknya sampai banyak 400.000. Ya. Kita baca dulu yang mi'ah. 101 kita baca. Mi'atu talibin wa talibun. Artinya mi'atu talibin 100 siswa, wa talibun dan satu. Asalnya gitu, asal cara bacaannya. 100 siswa dan satu. 100 siswa dan satu, berarti berapa? 101. Asal bacaannya gitu. Mi'atu talibin wa talibani, 100 siswa dan dua. Berarti apa? 102. Nah, itu ya. Wawu di sini memiliki arti jamak. Artinya plus kalau ininya. Kalau dalam rumus matematika, wawu itu plus. Kalau kali itu fi. Fi. Nah. Atau dalam bahasa lainnya dorb. Kalau bukan fi. Kalau min, nakis. Itu min. Maksudnya di sini wawu bagi kisma. Kismatun. Kisma. Arba'ah kisma. Misalkan ada bacaan asharo kisma khomsa yusawi isnen, itu artinya apa? 10 dibagi 5 sama dengan 2. Iya, asharo itu asharo kisma khomsa yusawi isnen, isnani atau isnain. 6. Nah, kita lanjutan yang 103 sekarang. Maksudnya apa? Wawu di sini memiliki arti plus. Itu maksud Anda ya, memahamkan wawu di sini memiliki arti plus gitu. Kalau 101 tanpa dimudahkan ke 101 tanpa, pertanyaannya apa? Ini kan dimudahkan ke tolib 101 belajar. Kalau misalkan 101 atau 102 mi'atun wa talibun, maksud antum gitu. Kan ini ke ngomong 101 tok. Oh iya. Maksudnya kita mau ngucap 101 saja. Iya. Ngucapnya mi'atun wa wahid. Mi'atun wa wahidun. 101. Mi'atun wa wahidun. Itu 101. Wa wahidun. Iya. Ya, kita sekarang masuk ke 103 ya. Mi'atun wa salah satu tulabin. Boleh juga ngucap tadi pakainya zaid. Zaid itu artinya lebih. Ini sering kita dengar mereka ketika ngucap mi'atun zaid wahid. Berarti 100 lebih 1. Ngucapnya gitu, mi'atun zaid wahid. Itu kalau antum ketemu dengan orang Arab ada obrolan yang kadang pakai bahasa ini, bahasa itu, artinya itu sama. Boleh ngucap mi'atun wa wahidun artinya 101, atau ngucap mi'atun zaid wahid. 99 mereka bisa mengucap mi'atun nakis wahid. Nakis berarti 100 kurang 1. Maksudnya 99. Atau mengucapnya tis'atun wa tis'un. 99. Boleh juga mengucap tis'un wa tis'un. Tergantung niatnya apa yang dihitung. Kalau yang dihitung niatnya adalah apa namanya, mu'anas, pakainya tis'un. Tis'un wa tis'un. Tapi kalau niatnya yang dihitung mudakar, ngucapnya tis'atun. Tis'atun wa tis'un. Nah itu. Nah, apa sekarang? 104 ya. Mi'atun wa arba'atu tulabin. Mi'atun wa khamsatu tulabin. Mi'atun wa sittatu tulabin. Mi'atun wa sab'atu tulabin. Mi'atun wa thamaniyatu tulabin. Mi'atun wa tis'atu tulabin. Mi'atun wa asharatu tulabin. Kalau antum perhatikan apa namanya, bilangan yang setelah wawu itu kembali ke 1 sampai 10. Setelah wawu itu wahi, kita tutup mi'atun ya. Mi'atu talibin kita tutup. Kita baca talibun, talibani, thalathatu tulabin, arba'atu tulabin, khamsatu tulabin, sittatu tulabin, sab'atu tulabin, thamaniyatu tulabin, wa tis'atu tulabin, asyaratu tulabin. Iya enggak? 1 sampai 10 ditaruh di situ. Artinya apa? Artinya kalau kita mutkin di bilangan yang satuan dan puluhan, di sini cuma ngerangkai aja, cuma tambah wawu. Wawu kan artinya plus, Anda bilang. 100 ditambah 1, cuma di dibikin dalam bentuk bacaan mi'atun wa wahidun. Nah, mi'atun wa wahidun. Nah, di sini wahidun yang wahidunnya diganti yang dihitung menjadi mi'atun wa talibun. Mi'atun wa talibani. Mi'atun wa salah satu tulabin. Nah, sehingga ketika mu'anas mengucapnya mi'atun mi'atu talibatin wa talibatun. Mi'atu talibatin wa talibatani. Mi'atun wa salasu talibatin. Mi'atun wa arba'u talibatin. Mi'atun wa khamsu talibatin. Sampai mi'atun wa asyru talibatin. Sama dengan bilangan 60-an. Cuman dirangkai di sini di setelah mi'ah. Dirangkainya. 6. Lebih panjang ya ngucap bahasa Arab pada bahasa Indonesia kan dalam bilangan ini masih bilangan sedikit, tapi kalau sudah ratusan ribu ya apalagi sampai jutaan. Iya, anak sering menerjemahkan sampai jutaan itu kadang-kadang keliru. Keliru ngucapnya kan terlalu panjang sih angkanya, keliru. Kita biasa ngucap pakai bahasa Indonesia diganti dengan bahasa Arab itu ininya. Ya, maksudnya terjemahkan ketika ini uang pembangunan masjid itu kan itu terjemahkan ya. Berapa juta jumlah ini itu terlalu panjang ininya ngucapnya. Iya. Ini mau kita lanjut selesaikan apa selesaikan besok nih? Apa? Cukup dulu. Berarti besok ngulang lagi ya? Agak mumet sedikit. Berarti sekarang kesimpulannya ngerti sampai 10.000. Sampai rinciannya sampai 100 ya? Sampai 110 kan rinciannya? 110 tapi bilangannya mengerti sampai 10.000 bilangan garis besarnya. Nah, barakalawfikum. Nah, semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan lewat grup atau japri. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.